niat tumbuhnya bungo di tepi jalan ke sungai bulo. Yo ilo niat si gadis bungo nengok senyumnya hatiku lulu. Yo ilo niat si gadis bungo nengok senyumnya lulu hatiku lulu. Kayu, tapi balamu ribo-ribo. Bukannya abang hendak merayu, sebenar abanglah jatuh cinta. Bukannya abang hendak merayu, sebenar abang cinta, tak jatuh cinta. Sabungo payalah dengan nyatukan cinta adiklah ida bicayo juga. Payalah dengan nyatukan cinta adiklah ida juga bicayo juga. bungo payalah engan nyatokan cinto adiklah ida bicayo jugo payalah engan nyatokan cinto adiklah ida jugo bicayo jugo tak sedikit pun diriku ini menyangkut. Adik memutuskan cinta. Aku tahu apa penyebab adik memutuskan cinta. Karena aku mulalah adik memilih ulang kayu. Aku memang ulang dah punya terlahir ke dunia. Tetapi apa salahnya aku punya cinta. Mengapa dulunya adik menerimaku, tetapi akhirnya kini adik berpindah tangan. Penyebab adik memutuskan cinta, karena aku mulalah adik memilih ulang kayu. Aku memang ulang dah punya terlahir ke dunia, tetapi apa salahnya aku punya cinta. Aku tahu apa penyebab Sampai aku ditangi nang kaulanan mato. Oi mengenang badan minon di jalan lah nan sungai. Matang kadu matangnya macam babu apao. Matang balulo di dalam kebun, batangnya macam babu apao. Adik nan ilo tunggu di dusun, abang nan malang biana jauh. Adik nan ilo tunggu di dusun, abang nan malang biana jauh. Senang jadi sansaro, mengapa adik nak nubut abang? Adiklah senang jadi sansaro. Batang bunga ugang nak mandi, kalulah boleh jodohku tebak, adikku bau nak kawin lagi. Kalulah boleh jodohku tebak, adikku bau nak kawin lagi. Bato ugang tuo gigi habi kini jagong bamusim. Tuo belum mudo talampau, tuo belum mudo talampau, tuo belum mudo talampau, tuo belum mudo talampau. Ula kawin talalu mudo, belum puwe mambu jang kini parangai kawan malinjang. Nampak batino ilu iman kawan bagoyang, dah tahu itulah bini ugang, sampai dah tahu tu bini ugang. Kini apalah dayo awal baru matanggo, kato ugang tuo gigi habi kini jagong bamusim. Tuo belum mudo talampau, tuo belum mudo talampau, tuo belum mudo talampau, tuo belum mudo talampau. Ulah kawin talalu mudo, belum puwe mambu jang kini parangai kawan malinjang. Nampak batino ilu mato kawan malintang, tak sadar bini dilakang, sampai dah sadar bini dilakang. Lah kawin talalu mudo, belum puwe mambu jang kini parangai kawan malinjang. Nampak batino ilu iman kawan bagoyang, dah tahu itulah bini ugang, sampai dah tahu tu bini ugang. Satano ado sabuang jadi numang, banyaklah nian nio satano ado sabuang jadi numang, banyak nian kami saino ado ngan sugang nan jatuh malang, banyak nian kami saino ado ngan sugang nan jatuh malang. Kirilah buki na kanana buki di tengah-tengah urang buladang, kiri buki na kanana buki di tengah-tengah urang buladang, payah nian hidupku sakit mano dibawa dibuang urang, payah nian hidupku sakit mano dibawa dibuang urang. Badan baru piguno, lainlah nian mun sana kini, pituah badan baru piguno. Batangku remah ditebang ugang, patah munimpo bunga tai-tai. Batangku remah ditebang ugang, patah munimpo bunga tai-tai. Lagi mun sanak dak donan sayang, manolah pulonan ugang lain. Lagi mun sanak dak donan sayang, manolah pulonan ugang lain. lapan dan badugi duwi, lima pugun babuah jarang. Batang pandan badugi duwi, lima pugun babuah jarang. Kekalungan hilang jangan dicari, kalungan hanyut jangan direnang. Kalungan hilang jangan dicari, kalungan hanyut jangan direnang. Badan baru piguno, lainlah nian mun sana kini, pituah badan baru piguno. Batang ku remah ditebang urang, patah munimpo bunga tai-tai. Batang ku remah ditebang urang, patah munimpo bunga tai-tai. Lagi mun sanak dak donan sayang, manolah pulonan urang lain. Lagi mun sanak dak donan sayang, manolah pulonan urang lain. Batang lapan dan badugi duwi, lima pugun babuah jarang. Batang pandan badugi duwi, lima pugun babuah jarang. Kekalungan hilang jangan dicari, kalungan hanyut jangan direnang. Kalungan hilang jangan dicari, kalungan hanyut jangan direnang.